Nusa Niue dan Tanjung Alangi Sio. Waktu beta keluar Amboni Sio, ombak pukul di badan kapal Sio. Lah hati beta syota karuani. Hati beta, syota karuani.